Saya ulang, tolong nanti dijadikan status di FB masing-masing. Loh, ini rangkaian kata-kata indah kayak gini gak mudah. Gawe kata-kata ini ora gampang, mulane larang. Larang. Loh, lokal karo internasional ya beda. Pengen murah ya ngundang modin ngono ae. Murah. Ya izin Pak administrator, kadang-kadang ngono sing sambat, Tuhan Anwar Zahid itu saiki luwarang. Aku yang jawab, rupa yang gawa rego. Beda merek ya beda harga. Ya pengen murah ya mandormu dhewe kuwi wong nang ceramah. Murah kowe. Pasti kita seperti itu. Kan kita dilatih agar rajin sholat malam. Padahal ini loh, tiap malam mesti bangun. Nangger bengi yang ngelilir, tapi gak sholat, gak tahajud. Wah, nguyuh. Nek gak nguyuh yang nguyuhi. Tangi tapi gak sholat, nguyuh. Bar nguyuh terus, lo turu maneh. Ya Allah, berarti wong perhutani kira usum cewek ya. Lebar nguyuh turu maneh jemberi wong ayu-ayu do kepet ya cewek sik to bu bar cewek baru turu ya katokan kok. Ini kan kita sesungguhnya dilatih toh. Ramadan itu latihan qiyamul lail, lepas Ramadan berarti qiyamul lailnya terus, tapi kita rata-rata kan berhenti. Ini namanya puasanya tamat, maksiatnya kumat. Begitu lebaran ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ramadan mau witir, Ramadan selesai witirnya kenter. Ini namanya kan seperti itu. Ramadan setan dibelenggu di penjara, begitu Ramadan selesai setan dilepas, manusianya pada kesetanan. Orang yang gagal berproses seperti itu. Kenapa kita dilatih memperbanyak sholat sunnah? Ya karena sejauh ini sholat-sholat kita itu kan minim banget. Sholat sunnah kan enggak, duha juga enggak, awabin juga enggak, rawatib qabliyah ba'diyah juga jarang-jarang. Kadang ada sholat fardu aja masih ditawar, harusnya sehari 5 kali dijadiin 5 hari sekali. Jadi ropelan usholi fardu subhi wa duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi nanti takbiratul ikhramnya sekaligus 5, Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk ya pisanan 5, entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Nanti salamnya ngobek pengen ngobek ngobek ngobek ngobek ngobek. Ini wong kocelok ya ngene. Kalaupun sholat fardunya lengkap, gak mutu, gak kualitas, kita gak pernah konsen, gak pernah khudu, gak pernah khusuk, walaupun lafat niat udah difasweh-fasuhin, usholi usholi us us us us us usholi takbirnya Allahu Akbar. Coba begitu kabiru walhamdulillahi kathiru subhanallah bukrata wa asyila mus mulai gak karu-karuan ini wajah tuh bulan sawal ya keh wong ewah. Allahu Akbar. THR ya mau sawiti ya Allahu liman hamidah, padahal ADM sing biyen ke THR gede loh. Allahu Akbar mus gak karu-karuan pikirannya gak sawah ya rapanen. Allahu Akbar, bojone solikin ya mana bisa nilai bayi sing ngopo. Jadi ini kita sholatnya kan gak mutu, gak kualitas. Neng aku administrator salame fasih karek hidayah e. Lho kadang-kadang sing muslime lucu salam assalamualaikum. Beliau tadi fasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih banget. Kadang yang muslime assalamualaikum rahmatullahi warokabatuh walek-walek sekarang hidayah tok paham, buktinya beliau kan juga ngefan ke aku. Coba kalau gak percaya ya, misalnya yang lain usul bikin tablik, bikin pengajian mesti pertama sing dilirik mesti aku. Rang-rangnya orang kalau udah jatuh cinta kan kayak gitu. Membaca harapannya lepas Ramadan ya terus kita baca, kita pelajari kandungan maknanya. Wes Ramadan kita juga dilatih puasa, Ini latihan riyadhah, latihan tirakat. Setidaknya para jamaah kita dididik agar mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Gini, puasa itu secara syariat dulu ya, belum sampai pada tingkat bersihkan diri kembali fitri. Ini nanti agak berat. Kalau menjaga alam amanah ilahi, ini wis penggaweanmu wisan. Lo enak, memang bener, berakhlak itu kan ada tiga. Akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama, akhlak kepada lingkungan, termasuk berakhlak kepada alam. Alam ini juga wajib kita berakhlak dengan baik. Kalau kita gak berakhlak dengan baik, alam juga bisa marah. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Lah iya, alam pun bisa enggan bersahabat dengan kita. Kenapa? Kitanya enggak mau bersahabat baik dengan alam. Kenapa sampai banjir? Lah hutan-hutan ditebangi. Hutan itu kan menyerap air. Pinter sampean timbang aku nek ngene iki kok malah mbok guyu aku. Kenapa kok ditebangi? Ya karena kadang-kadang enggak beres, salah wiridan. Harusnya ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, dibaca yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu. Harusnya kan ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Tapi bacanya yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu. Apa maneh lek wis mandor kerja sama karo Blandong? Kowe matimu mesti kelolot oyot. Sing parah ini ADM-e menyetujui. Parah meneh kowe. Ana rekomendasine soalnya. Salahe njaluk ngumbah. Iki nek gak kiai rada gendeng ra ngira wani ngono. Mohon maaf ya. Sapa ngomong? Gak dibayari piye kontrake jelas kok. Dengar sendiri kan, yang lain itu kalau jalur biasa itu 2 sampai 3 tahun. Nah, sekarang 2020 udah tutup, 2021 jadwal pembukaan jadwalnya nunggu bulan Sya'ban. Kemarin untuk tahun 2020 dibuka jadwal 2 hari 1 tahun habis terjual. Iya, lah kalau jadwal model penculikan ini kan yo seje. Loh, yang umum itu kan naik kereta, keretanya kereta ekonomi. VIP yo. Padak nih undangnya Rasudi aku. Lah iya padahal nang kuwi cara regane jati pirang wet muan. Ajur ya wis kok. Ya Allah, ya Allah. Kita dilatih puasa agar kita paling tidak mempunyai kepekaan sosial. Lapar, haus, dahaga, letih, kita merasa gini ya rasanya jadi orang miskin. Ngene to rasane dadi wong randuwe iki. Ngene to dadi wong melarat, akhirnya welas. Maka setelah itu sosial kita tinggi. Tapi kita kan banyak yang gagal. Habis dilatih sebulan berpuasa agar merasakan derita orang miskin, tapi kita enggak ada kepedulian kadang-kadang. Mohon maaf. Ono wong ngamen ning ngarepe omah. Permisi, jreng, prei. Padahal baru gitar dibunyiin jreng, prei. Sing guyu kulino gitu. Lah ada pengemis itu wis ya Allah ngerpo-ngerpo. Bu nyuwun sak welase karo ngathong-ngathong ngono. Rene meneh. Lage bar kok kene kok wis tok kene neh. Berarti tahu krungu bojone ngono kuwi. Ya Allah. Lah, puasa ini top. Agama apapun ada kewajiban puasa, walaupun cara berpuasanya berbeda. Iya. Nah, orang-orang yang hebat, orang-orang yang top, berkedudukan tinggi itu rata-rata orang-orang yang ahli puasa. Jadi teni lah ngono. Raja-raja dulu itu ya ahli tapa, ahli puasa. Presiden kita semuanya ahli puasa. Bung Karno sang proklamator, ahli topo, ahli puasa, ahli tirakat. Pak Harto 32 tahun jadi presiden. Kalau enggak orang kuat ya enggak mungkin. Ahli puasa beliau. Pak Habibie, ngomongnya enggak gede, gedean ADM. Pak Habibie, tapi kecerdasannya diakui dunia. Hebat, ahli puasa. Enggak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis itu Pak Habibie. Pak Jokowi juga begitu, ahli puasa. Anwar Zahid. Gak patek. Loh iya, loh orang-orang dulu yang sakti-sakti itu kan ya ahli topo. Topo broto, pujo broto, tarak broto, ngening no cipto mandeng pucu ing grono, mekebabahan hawa songo madep mantep meringkang murba waseso. Akhirnya sakti mondroguno. Ora tedas tapak paluning pandelan tebing gurindo, otot kawat balung wesi kulit temboko, rambutin linggis. Keringete oli uyue bensin. Isinge lo cagak listrik. Saking saktine. Bedil mingsil tombak laka-laka suduk manduk-manduk tuki bantal ngorok. Pokoknya orang-orang yang ahli puasa itu top. Top. Jangankan manusia, binatang aja itu loh. Yang hebat-hebat, yang top-top sakti-sakti itu yang ahli tirakat, ahli puasa. Betul, ada binatang dijuluki raja, si Raja Rimba. The King of Wono. Raja hutan ini duduk administrator. Raja hutan ini singa, harimau, hebat. Semua binatang tunduk, takluk, gak ada yang berani. Gajah begitu gede, gak berani sama harimau. Unta, jerapah, tinggi besar, kalah sama harimau, takluk. Ya padha karo ngene iki, mandor karo administrator yo ora ngira wani. Mandore kepedhi dhuwur, administratore cilik kene. Mandor gak kira wani, kalah pangkat. Ngono lho. Administrator wedine karo direksi. Mulane sak meneke sing dikai bingkisan yo mek telu iki. Iya iya beliau pensiunan. Artinya kang menghormati sesepuh. Ternyata administrator yo sik wedi kualat. Heh, rungokno. Lho iya to ya cara polisi lho. Ambuk bribdai kok wedi dhuwur, petuk kombes yo. Ngene. Kombese cilik padahal. Ngono iku. Wis rungokno. Lah kenapa macan harimau itu hebat? Ternyata suka puasa, makan dia jarang-jarang, sering luwe. Makanya lek ana mlaku api, mlakune kaya macan luwe. Lah ngono to, gak ana mlaku kaya macan kuwareken iki kan. Sering lapar, makanya hebat, gak kaya wong perhutani. Su wis pecel. Jam 09.00 lodeh. Bar dhuwur gaduh-gaduh, bar ngasar soto, bar magrib rawon, bengi tangi turu ngelutus golek panganan. Tangi turu tengah wengi lho golek emplok-emplokan. Modele wong perhutani kaya wedhus modele. Panganan. Lho wong kok ngenyek. Kowe nyatane ngrungokno ceramah mbek mangan ngono kok. Wong aku ya urung kleben apa-apa. Sampeyan ngrungokno ceramah ngrungokno ngaji aja sambil makan. Wedhus, wedhus. Yang enggak punya wibawa, apa ada wedhus punya wibawa? Binatang apa yang takut sama wedhus? Tambah wedhus iki wedian. Petuk garangan nih melayu kok wedhus. Jangankan garangan, nang ngisore ana kadal krusek njinjak-njinjak. Itu wedhus. Enggak punya kesaktian sama sekali. Ada lagi yang ahli tirakat, ulo. Ulo upase mandi, ayam disembur mati, kebo yo sak mono gedene disembur ulo gelimbung ngletak-ngletak. Kenapa? Ahli puasa, ulo mangane arang-arang. Saman tau ngerti ana ulo gayemi. Ulo kudungan we. Gayemi panganan. Lumayan tak ana ulo kudungan, enak ulo kotangan. Iki wis tak alus-alusno bahasaku. Makanya ulo bisa nyampuh mandi upase. Sorry Pak ya. Panjenengan yo digigit ular. Ulone cilik sak jentikan, ula ijo. Cetet kentolmu dicokot. Lemes sampean, ngelimpruk-ngelimpruk. Gak cepet ketulungan, oek sampean. Akeh wong mati gara-gara digigit ular berbisa. Tapi sampean kok dicokot wedhus, rapopo. Paling yo mok dekok ngono. Wedhus ra ndek upas, ra tau poso, ra tau tirakat. Ana tangga sampean dicokot wedhus sampai mati. Ora ana upase, makanya kalau ada orang tua nang sambat, mbuh anak tak tuturi bolak-balik kok ora gatekno. Tuturi tambah bantah, itu bukan salahnya anak. Pancene wong tuane ra duwe upas. Jujur ya, jujur nek gak jujur tak tinggal mulih. Jujur jawabane. Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah enggak Bapak Ibu nasihatin anak malah dibantah? Nate napa mboten? Nggih. Kuwi sebabe cangkemmu ra ono upase. Sorry, sorry saya bahasanya kasar. Cara sampean kan ra cangkem tapi cocot ya. Dadi yuk sepurane, sepurane. Saman lek pengen halus yuk ngundang penceramah sing bangsa halus ae. Jangan saya emang kayak gini tapi nyatanya yuk tekan luar negeri tekan dulu yuk. Tak karep mbok arane piye-piye ndah sing sombong sing apa sing administratur kadang urung tau roh Korea. Ya apa penggaweane ngutekno alas kok. Ngapunten, mohon maaf ya. Ini memang orang tua enggak punya upas. Kenapa? Enggak gelem tirakat. Tirakat itu artinya kan taroka, meninggalkan yang jelek-jelek itu loh. Ada guru nasihati muridnya kok muridnya enggak nurut. Ini salah gurune. Enggak duwe upas. Orang ceramah bisa didengar banyak orang dipikir terus enggak ono upase. Yo, ada upasnya loh. Nyari upas itu enggak mudah. Tirakate suwe no pesantren riado suwe loro soro makanya saya kyo larang. Wes ora usah cerewet larang awe ramelok nyangoni ya kok yang nyangoni gue lo sombat sambat larang sing opo koyo nyumbang piro. Wis tak omongi lek pengen murah sok nek mantu ngundang ngom mandor. Wis. Maaf. Di samping itu memang kenapa orang tua nasihati anak kok banyak enggak digugu sama anak? Ya emang salahnya orang tua. Kadang-kadang lek ono bocah wangel dituturi, "Bocah saiki ini salah ini. Sing bener ki wong tuwa saiki." Iya. Kan umum to kadang-kadang anak saking pola era karuan dableng. Pancane bocah saiki iki ra kenek dikandani wong. Sing salah wis salah ucapan. Sing bener iki pancane wong tuwa saiki iki ra godhak nata bocah. Ora iso didik anak. Sing bener kuwi. Ya iya ya. Kadang anak nek dilokno, nah kalem kok iso kaya ngene. Buke iki biyen ra kaya-kaya kowe. Bu E biyen ra kaya kowe, jere anak, mbah ya ra kaya Bu E. Gini loh, denger saya itu kalau sebelah sini sayang, kalau sana saiton. Jadi gini ya saya. Orang tua itu harus banyak memberikan tuntunan kepada anak, jangan banyak tuntutan. Kalau orang tua zaman now itu kan lebih banyak memberikan tuntutan ke anak, gak mau ngasih tuntunan. Orang tua sekarang tuh bisanya cuma menyebut contoh, bukan memberi contoh. Harusnya orang tua itu kasih tuntunan ke anak. Jangan banyak tuntutan. Anak dituntut, kamu harus berbakti sama orang tua, kamu harus nurut sama orang tua, kamu ngajinya harus rajin, kamu sekolahnya harus pinter, kamu harus bisa begini, harus bisa begini, harus bisa begini. Anak gak ada potensi, dipaksa, dituntut, malah puret anakmu. Padahal kalau membonsai karakter anak, kasih tuntunan. Engkau mesti nurut, kita kan enggak. Anak dituntut habis maghrib harus belajar, habis maghrib harus ngaji, nonton TV dimarah-marahi. Berapa kali ibu bilang, berapa kali mama kasih tahu, jangan nonton TV habis maghrib, ngaji, ngaji, ngaji. Ayo matiin televisinya, matiin TV-nya. Ini kalau ada tuntunan, mesti nurut. Ibunya bilang kayak gitu, itu sambil pegang Al-Quran. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadzibah. Nak, televisinya dimatiin dulu, ini habis maghrib. Kan udah mama bilang, gak boleh baca, gak boleh nonton TV habis maghrib, matiin dulu. Nonton TV-nya nanti, habis ngaji belajar, habis belajar baru nonton TV. Masa lupa anak mama, ngono. Nurut. Nah, anak nonton TV dimarah-marahi, ping piro tak kandani, bar maghrib ngaji. Aja ndelok TV ae, ngaji, ibu edolanan HP. Selfie kan. Gak ngono kadang video callan, aiginan. Ini namanya kan hanya menuntut tapi gak menuntun. Kasih tuntutan tapi gak kasih tuntunan. Bapak sama ketika mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ayo ke masjid nak, ayo ke musola nak. Udah pegang sajadah. Anak yang mesti manut. Enggak. Hayya ala sholah. Adhan gila nama jid. Jatuh sirau nama jid. Kopok tapi ya kupingmu. Ini budal nama jid. Bapak apa yang warung? Ya berangkat anakmu timbuk jotosi. Tapi budal mesti karung gremeng. Bapak taek tapi ya. Lah hanya dikasih tuntutan, enggak dikasih tuntunan. Lah kita sebagai orang tua itu bisanya cuma menyebut contoh, enggak bisa memberi contoh. Nak, kamu harus bisa kayak itu loh, Nak. Loh, ngono. Tapi enggak ada contohnya dari orang tua. Oh, itu. Kamu besok harus bisa kayak itu, kayak Anwar Zahid. Itu enak itu Anwar Zahid. Ngomong sak jam ya hasilnya wis ketok. Lah, we. Cuma dikasih menengo-menengo. Ngene iki terus ana sing bayangno, ndah ne ayo aku dadi bojone wong kuwi. Ora oleh ngono kuwi. Ah mbok bandingno karo bojomu ya bojomu gak ono apa-apane. Malah dibanding-bandingno. GR kok mbok enteni ke jam 1. Nek iki gek bengi wis ora iso turu kan. Bayangno ya sesuk ketemuan Anwar Zahid. Yes. Yes. Sapa ngomong pede-pede mau nyatane yo-yo kok modele lo gak ngaku wes gak apa-apa sih aku suka kok apa? Sapa mau nyandel? Makasih tadi kasih contoh, jangan hanya sebutin contoh. Nah kita dilatih seperti itu. Wes. Harapannya kan selesai Ramadan ada peningkatan. Kita kan enggak. Termasuk dalam hal bekerja. Harus lebih meningkat prestasinya. Pengabdiannya. Jangan salah ya, ibadah itu bukan hanya yang ritual saja. Dipikir ibadah yang sholat sergap entul-entul jenjeri duli-guli kentut-kentut gobek-gobek entul-entul jenjeri duli-guli kentut-kentut gobek-gobek motor tasbih kau penceng ber wiritane sumiyati sulastri ber dipikir Orang ibadah itu cuman yo yo kuwi Sumiyati kuwi. Makanya tak gecontak aku ngerti. Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati. Dipikir ibadah itu cuman itu. Enggak, ada ritual, ada sosial. Ada yang hablum minallah, ada yang hablum minannas. Dulu zaman Rasulullah ada orang itu luar biasa dalam beribadah. Dia enggak pernah meninggalkan masjid. Hari-harinya, waktu-waktunya dihabisin untuk di masjid. Sholat, zikir, iktikaf. Sholat, zikir, wiridan, iktikaf. Masya Allah. Rajin banget sholatnya, top. Ya maktubah, rawatib, duha, tahajud, top dia. Sampai orang bilang, tuh ahli surga itu. Kalau pengen tahu ahli surga, tuh orangnya. Kalau pengen ahli surga, pengen ngerti ahli surga, itu dia orangnya. Dia enggak pulang-pulang dari masjid. Omah-omah masjid nek jere wong Jenogoro. Akhirnya berita itu sampai ke Rasulullah. Banyak masyarakat yang menilai dia itu ahli surga. Rasulullah terus bilang gini, "Lo kalian kok mengatakan kalau dia ahli surga?" "Iya ya Rasulullah, dia udah enggak ngurus dunia. Dia fokus ke akhirat, dia fokus ke ibadah. Wis gak mikir dunia, gak ngurus duit, gak ngurus dunia." Rasulullah nanya, "Lah terus dia makan dari mana?" "Ya, dikasih orang. Kalau ada yang ngasih dia makan, enggak ada yang ngasih dia juga enggak makan." Terus dia kerjanya apa? Enggak kerja. Dia pokoknya udah enggak ngurusin dunia. Cuman akhirat aja yang dia pikirin. Kata Rasulullah, orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi dia tetap mau mengerjakan ibadah dan semuanya didasari karena ibadah, itu jauh lebih baik dalam pandangan Allah daripada orang yang hanya mikir akhirat saja. Tapi dia sama sekali enggak mau bekerja. Urusan dunia menjagakan, jagakno iki lho. Menjagakan orang lain. Wis tak sakarepku sing ceramah aku apa sampean kok. Nyunggak aku enggak mangkel kok. Walaupun sholatnya top, walaupun sholatnya masya Allah, sujudi nek wis kadung nyosop. Sekali nyosop iki batuk mentol telu. Nyosop dua kali mentol enam. Wah, poso sak ben dino. Berangkat haji dia tiap tahun. Dia berangkat umroh seminggu lima kali. Iso main Mekah. Tapi dia enggak mau kerja. Wah, iki enggak bener. Bukan Rasulullah kemudian kan bersabda begini, "Laisa bi khiyarikum man tarakat dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma." Ya. Nek kok mantuk-mantuk ngerti artine kowe. Hah? Lah ya ora ngerti kok gayamu ngene ngene. Wah nek urung pahami ngene lho. Malah bingungno penceramah ngono jene. Lho penceramah ngelihat jamaah ada maksud tujuannya, dipikir enggak ada maksud tujuannya. Kenapa semua jamaah diperhatikan? Ini untuk mengukur tingkat kefahaman. Udah paham apa belum? Ngono. Sebelah kene, nek sebelah kene ya beda. Kenapa semua diperhatikan ya? Karena GR. Emang tak akui cantik-cantik sebelah sini. Cuma oon. Lah, udah paham atau belum? Kalau udah paham, ya dilanjutin, gak usah dibolan-baleni. Biar lebih efektif, efisien, materinya bisa lebih banyak, dapet. Nah, kalau belum paham, perlu diulang, perlu diperjelas. Lah, dari mana penceramah tahu jamaahnya paham atau belum? Ya dari sikapnya. Kalau udah paham, nah ini paham. Belum paham biasanya kan? Ya kayak pojokan kan? Ini jelas mikir, ngomong apa? Lah itu tadi kan aneh dong, saya baru baca dalilnya saja, baru Arabnya yang saya baca, belum saya terangkan, belum saya jelaskan, belum saya uraikan. Ndek wis ngene. Ini kan bingung no wong. Makanya tolong bro ya, tolong. Tolong bro sekali lagi tolong. Nek goblok aja macak pinter. Bingung no wong. Jangan salahkan saya, salahkan yang nyuruh ngumbah tadi. Saya ngongkon ngumbah yo, pimpinanmu dhewe kok. Mulane to golek pimpinane sing genah. Ono pimpinan kok malah ngongkon anak buah iki diumbah iki. Sedengan penggaweanku tukang umbah-umbah. Akhirnya orang anak buah itu ya sak pimpinan negara pisan. Ora diundang neh rapopo. Saya ngantri wis akeh. Ya ora sombong nyatane dene wis ping 3 wek. Gak seneng mbek aku kaya ngundang liyane. Wae aja ngomong sombong wae. Iki lek umpama aku sing ceramah ra ngarah budal kowe. Ndek ra ngaku bareng. Sing alasan sore-sore iki wayahe masak, wayahe goreng tempe, wayahe ngejangan. Wayahe ngejangan kok nggih pengajian kula. Tapi lek sing teko Anwar Zahid ora ngurusi jangan, ora ngurusi tempe, mbok bojomu kaliren ya ben. Ngono kok ra ngaku. Sing ra seneng nang minggat saiki. Lha ya wis sampe bar karek 5 menit. Lho kan karek 5 menit waktune. Lho to ini selesainya jam berapa? Sesuai arahan dari administrator tadi 4 jam. 4 jam. Wani piro? Wong nambah waktu aja itu ibarat orang kerja wis lembur. Nambah kerja wis lembur. Oh alase jek ombo ya. Alase jek ombo wani pira-pira. Ya ya. Mulane saiki golek jati tuwek kang elang. Angel saiki golek jati tuwek ya angel. Tibae sumbrene kene iki to. Bojonegoro itu jangankan dari dalam negeri, dari luar negeri itu terkenal kayu jatinya. Bahkan dalam satu hikayat ya, satu cerita Al-Kisah itu, mimbar yang dipakai khutbah di Masjidil Haram itu kayu jati dari Indonesia, dan Indonesianya Bojonegoro itu yang sampai ke sana. Itu dulu. Saiki golek jati sing kualitas sing tua sing apik sing galeh-galeh angel. Bojomu wi mergo sing tukang entekno. Greget tenan. Kayu jati kan salah satu ikon, rungokno to. Salah satu ikon Bojonegoro, kayu jati. Minyak tambahan Anwar Zahid. Woi kok modelmu kaya ora trimo lho. Woi saiki nang lunga wae no Sumatera, no Kalimantan, no Sulawesi, no Papua sampai nyang Korea, nyang Jepang, nyang dino. Ikon Bojonegoro apa ngono lah. Ngono kok. Bukan luar biasa, biasa di luar. Tapi yang duwe anak, weh. Tiba-tiba bojone wong perhutani iki. Lambene do lecek. Mulane sing lanang kuru-kuru. Sing wedok delok lemu-lemu ning. Amoh ya wis. Lah wek yo yo. Ndelok jam terus ngono. Anjene kene iki jan resek-resek kok. Masyaallah. Lah diharapkan ya kita lebih baik lah. Makanya kalau bicara tentang Ramadan itu ada tiga hal yang harus kita garis bawahi. Pertama inputnya, yang kedua prosesnya, dan yang ketiga outputnya. Ngerti itu raya pengalasan tidak ngomongin ini. Ya maaf ya, saya biasanya kan kalau lagi ngaji di kalangan akademis itu Ya saya uraikan, kan ya sesuai standar itu kalau kalangan akademis. Lah hari ini yang saya hadapi kan kalangan jemburis. Beda dong. Tapi ngenyekku kan nyeneng no weh. Beto karo wong nek ngenyek ning ati tek yang lara. Tapi rata-rata nek wong tak nyek mbek aku tambah kangen ngono. Kowe nang minggat weh. Uler yang ngono kuwi uler. Liyane wis sampe dadi kupu kok saya tetep uler. Mulane kayu jati do gering ya perkara uler. Lah udah. Lah terus tak iya. Para uler-uler sekalian. Kalau inputnya kita udah dapat lah, kita udah termasuk lah. Setidaknya masuk penjaringan. Ternyata yang direkrut Allah untuk berproses ini bukan sembarang orang, tapi hanya orang-orang beriman. Ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Bukan hai orang-orang Islam. Insya Allah kita udah lolos penjaringan. Kemudian menjalani proses, ya tadi ada yang berhasil, tapi banyak yang gagal. Output itu hasil, tidak ngerti. Hasil. Outputnya apa? Ya la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayatnya tadi dibaca oleh Qori. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nek muni Allah kaya wong sambat gak akan utang. Wah. Mbok aja ketok-ketokno nek utangmu akeh. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian. Kon cepet-cepetan. Nek jere wong kene ya, kon kesusu. Kasih. Kasih bahasane wong ndi. Kono wong tanan iki kasih. Kesusunya ndi? Rata-rata nek sampean selama ini kesusune kan ya dua hal nih, sing kesusu ra kena dimpet ini gak urusan mangan ya urusan ngising. Sing kesusumu sing ra kena dimpet, tapi ternyata kita diperintah kesusu itu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, menuju ampunan Tuhanmu dan menuju ke surga. Arduhas samawatul ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita disuruh bersegera, disuruh kesusu. Nah, nyatanya kita enggak. Kita kalau urusan sama Tuhan itu yes, gak patek gak tekno modelnya. Buktinya kalau diperintah kita suka ngosek sik mending nentang, dipanggil aja enggak mau datang. Contohnya kae wonge. Ibu misalnya manggil anak dipanggil mau dikasih duit. Ternyata anak enggak datang, diceluk tapi enggak moro-moro. Jenengan mangkel napa mboten? Lho lah gak nyaut, ayu bisu. Cung rene cung, le rene le, tak e duit. Meneng e gak teko-teko, gak merek-merek. Mangkel napa mboten jenengan? Lah saiki le sampean diceluk karo Gusti Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Rene, tak e rahmatku, tak e magfirah, tak e barokah, tak e ridho, tak e 27 derajat. Lho meneng e ora merek-merek. Kira-kira Gusti Allah mangkel napa mboten? Bapak sama nyeluk anak apa sama kayak duit dengan anak malah bantah pas bawa apa no betulanan HP betulok TV no Rene cung nyata kayak duit mah ranggadek Rene tak kayak duit mah bawa apa anak kaplok cocok we wong diceluk apa dikai duit kok ramoro lah sama nek diceluk hayya ala sholah ranggadek ya pak no karo Gusti Allah. Untung Allah tidak maha pengaplok. Tapi Allah maha pengasih, maha penyayang. Andaikan Allah maha pengaplok, Es nyonyor kan. Iya. Lah saiki diceluk datangnya terlambat aja bikin mangkel kok dipanggil sama administrator. Ngadap jam 9. Jam 11 lagi teko. Orang terima dimutasi. Oh. Hoi. Hoi. Itu padahal cuma administrator KKPH Bojonegoro yang manggil. Lah ini administraturnya Jagat Raya. Engko diceluk orang moro-moro. Woi. Diundang resepsi prasmanan. Mangane enak. Undangannya jam 1 sampai jam 3. Jam 5 baru datang. Oleh apa wae? Uman apa? Kursine wis ilang wisan resik wisan. Lah kok sering dipanggil sama Allah? Subuh jam 4 sampai jam setengah 6. Nek jam 8 kok lek teko. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Nek ngono kerinan lillahi taala. Coba, dapat apa kita? Makanya disuruh wasari'u bersegera. Kalau minta ampun, minta maaf dikongkon cepet-cepetan. Mbuh rapati digatekno. Mangkel ya wis wae. Lah itu surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Ini kalau referensinya banyak banget. Banyak banget referensinya. Kalau ayat ini diteruskan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra', orang-orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Di waktu banyak duit maupun di waktu sedikit duit suka berinfak. Ini cirinya orang yang bertakwa. Loman ora med. Di saat lapang, habis gajian, dapat tunjangan, dapat arisan, sertifikasi, panen, HR, ya padha wae mau wisan kok ya. Pokoke di saat longgar, di saat banyak duit suka berinfak. Bahkan di saat sempit utang akeh. Suruhan sak pirang-pirang. Akhir bulan kreditan pokoknya wayahe ngono kuwi tetep seneng infak. Untuk menilai ini gampang, sesungguhnya untuk menilai ini gampang. Kita ini termasuk kualitas ketakwaannya setingkat apa? Misalnya ono infak, ono tari ono apa-apa ngono, atine sampean piye, perasaane sampean piye? Ono kardus keliling kok atine, alhamdulillah ono kesempatan infak. Ora ndang rene to wis tak siapi. Berarti takwamu apik. Lah nek ana kardus kok atimu tari aneh. Pengajian kok ngemis bareng. Berarti ketakwaanmu meragukan. Ngono lho. Ana panitia pembangunan masjid nggawa map, kayak mesti ape tarian, mesti ape tarian. Berarti takwamu meragukan. Ditarik, "Bu, ini dari panitia masjid. Aku kan wis. Kok sik ditarik neh. Padahal wis iki rong tahun yang lalu." Berarti ketakwaannya meragukan. Mohon maaf. Orang yang bertakwa itu menyadari bahwa pada rizki yang dititipkan oleh Allah kepadanya ada haknya orang lain yang harus diberikan, harus disalurkan. Kalau enggak disalurkan jadi balak, jadi musibah, jadi bencana. Uang iku lek gak gelem infak, gak gelem sedekah, gak gelem berbagi. Halo? Halo? Itu padha karo disugoi kacang dipangan sak kulit-kulite. Wong apa jenenge? Gragas. Mohon maaf ya, jujur, izin Pak Administrator, tanpa mengurangi rasa hormat dan bukan bermaksud membeda-bedakan, jujur, ya rata-rata saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu lebih sugih-sugih daripada kita-kita yang beragama Islam. Nggih napa mboten? Tak buka rahasiane. Meneng wae. Iki ana sing nyimak iki. Dalam agama Kristen saya itu punya sahabat, kaya, top, tapi dermawan sekali. Beliau Nasrani. Dia bilang, dalam agama Kristen itu ada dari 10% dari penghasilan, itu merupakan hak Tuhan yang wajib diberikan. Karena ini hak Tuhan. Jadi kalau ada 1 juta, itu yang 100 ribu adalah hak Tuhan. Kalau ada 10 juta, yang 10 juta, ya 1 juta. Kalau 1 juta itu yang 100 ribunya hak Tuhan, Jadi kalau 10 juta berarti 1 jutanya itu hak Tuhan. Ini satu keharusan. Di samping itu masih ada lagi namanya persembahan. Untuk gereja, untuk saudara-saudara, untuk saudara-saudara yang untuk pendidikan macam-macam 25 juta, 50 juta dan mereka-mereka yakin betul bahwa balasan dari Tuhan itu berlimpah. Jauh lebih banyak. Kita sesungguhnya peluang itu ada, bahkan lebih banyak. Di Islam itu ada namanya zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf, macam-macam. Cuma prakteknya, saudara kita yang beragama Nasrani, 10% wajib dikeluarkan karena ini hak Tuhan. Kalau kita zakat 0% setengah, ra usah guyang-guyu. Abot tindak karo-karuan. Padahal 100% dari Allah. Cuman disuruh motong 2,5%. Yang 97,5% pek-peken pangan-panganan untal-untalen badok-badoken cek. Cuma disuruh ngeluarin 2,5% aja enggak mau. Makanya saya itu kalau gimana ya mengatasi krisis perekonomian di negara kita, udahlah kita mayoritas beragama Islam, taruhlah yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat itu mau menjalankan kewajiban itu sesuai prosedur syariat, selesai hutang negara. Negara itu lagi medit-medit gitu. Yang 2,5% saja ini loh, selesai kok. Mau meneng. Oh kroso. Hei. Hei. Ibarat gini loh. Mau disuguhi kacang dimplok sak kulit-kulite, dikei gedang yo dipangan sak kulit-kulite. Kalau orang bertakwa enggak, dia sadar ini ada hanya orang lain harus saya salurkan. Ibarat mancing, Pak. Mancing yo dapat lele. Yo mancing pancing-pancinge dhewe. Golek pakan dhewe, tenagane dhewe lah metungkruk ora karuan ngono nggone. Bareng ditarik wrrr, oleh lele sak lengen. Gawa mulih. Ini kalau orang bertakwa sadar bahwa lele ini bukan haknya dia saja, tapi ada haknya kucing. Iya, ada haknya kucing. Dan memang kucing itu kalau lihat orang bawa lele, itu otomatis dia merasa punya hak. Kucing kok ngerti lelemu gondal gandul ngono ya. Lele oleh mancing. Iki kucing mesti totok elek, ndase elek, buntut elek. Kalau dikasih beneran seweneng dia, makasih hakku udah dikasihkan. Silakan nikmati dagingnya. Saya enggak akan mengganggu gugat, itu hakmu daging itu. Soalnya wis dikasih. Ngono. Tapi atik njagakno. Piye ya maksudnya nek pemahaman sampean iki. Jadi kucing itu kalau ada orang dapat ikan, dapat lele itu dia merasa punya hak. Tonggomu yang ngono. Sama oleh duwe oleh rezeki itu tonggomu yang rumongso duwe hak. Ono wong tuku mobil anyar, mesti tonggomu lak ngene. So apaan selametane? So apaan syukurane? Menyene tonggomu modele kucing kabeh. Ngono. Ngerti kok adike mobil anyar, mesti ah bentar lagi syukurane ngono. Nah itu kalau dikasihkan yo aman padha karo kucing mau dikasih jatah ndas kok. Aman, tapi arep-arep ndas ora dikasih, arep-arep buntut ora dikasih, mesti ngancam, titeni mbok tinggal turu tak entekno sak daging-daginge. Tonggomu yo ngono, sampean oleh rezeki ora diciprati babar pisan diancam, tinggal lunga resik donyamu. Yo ora dicolong dhewe yo ditekakno kancane. Iku otomatis wisan ngono iku. Wong kucing nunggoni wong mangan ya, ndak selek, nerah dikeki. Ndak se dipangan. Menawa oleh buntut tantenane. Buntut lek. Lah kok buntut disesepi. Rilek, patil lek ora dikeki. Ngaleh kluyur-kluyur ambek miso. Mati yo. Krungumu meong ya asline mati yo. Nanti kon mati sampean. Eneng menungso kaya ngene. Iki nek gak wong alasan ya ora eneng ngene. Lah saiki to akeh kucing sing ra uman jatah. Soale iwak saiki modele di presto. Sak ndas-ndase sak buntut-buntute sak ririne dimplok kabeh. Kucing rauman wong di presto. Iya iya. Nah, kita harus punya keyakinan yang kuat. Makanya terusannya kok wal kadziminal ghaidha, mampu menahan amarah, wal afina 'anil nas, mudah memaafkan, tidak jadi pendendam. Pokoknya yang lalu biarlah berlalu. Jangan sampai punya prinsip tiada maaf bagimu. Dadiyo godong moh nyawuk, moh nyuwek. Dadiyo banyu moh nyawuk, dadiyo undi-undi moh ngemplok. Aja sampai kayak gitu, tapi yang lalu biarlah. Sing wis ya wis, beda pilihan bupati, beda pilihan gubernur, ya wis wong beda saiki ya ayo bareng-bareng. Ngono lho, ora usah gegeran, ora usah nyek-nyekan. Wis ya wis. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang berbuat kebaikan, introspeksi diri, memperbaiki diri terus-menerus dengan keyakinan tinggi. Orang bertakwa itu salah satu cirinya yakin. Yakin kalau perintah Allah menyelamatkan. Yakin kalau larangan Allah mencelakakan. Yakin kalau perintah Allah dikerjakan dadekno selamat. Mulyo, yakin kalau larangan Allah dilanggar mendadekkan celaka, sengsara. Mulane gak wani melanggar, gak berani melanggar. Kenapa kita berani melanggar? Karena kurang keyakinan. Ibu. Ibu. Wong wani nglanggari mergo mboten yakin. Jawab, jenengan ngertos mboten nek ngrasani niku dosa? Ngertos mboten nek ngrasani niku dosa? Ngertos mboten nek ngrasani niku marahi mlebu neraka? Nah, jenengan nggih tasik nate ngrasani? Jare ngertos. Merkilap bendino. Mergo ora yakin. Nek yakin ra ngarah wani melanggar, Pak. Wih. Ngertos mboten nek mendem kuwi dosa? Kowe kok sik tau ngono. Ngerti nek bohong itu dosa, tapi kenapa masih mau berbohong? Ya mergo gak yakin. Nek yakin demi Allah gak akan berani melanggar. Karena yakin kalau itu bahaya, gak berani melanggar. Contoh, ono kabel listrik udo. Kabel listrik lho udo ora buntelan, sak jempol sikil. Meling-meling ngelewer pinggir ono tulisane, awas bahaya, tegangan tinggi. Lho sampean ning sandinge. Lho ono wong sugih teko. Nggak duit 10 bendel, sak bendel 10 juta, berarti nek 10 bendel 100 juta. Wong sugih ngomong, mas gak butuh duit mas, butuh pak, arep mas, purun pak, kowe nek gelem ngemut kabel iki mas. Wes ra usah mut dilaten ae. Mbok dilat pisan nek takei sak bendel iki mas 10 juta, mbok dilat ping pindho 2 bendel 20 juta, mbok dilat ping 5 5 bendel 50 juta, kowe dilat ping 10 nyoh iki 10 bendel pek kabeh 100 juta. Mbok terusno nek mdilat aku mulai njukuk duit neh. Ayo sampean dilat napa mboten? Dilat nyoh pengen beledos kowe. Kenapa rawani dilat? Mergo yakin kalau itu bahaya. Mulane rawani melanggar wong yakin nek itu bahaya. Nek sampean iki ya wis ngerti, nek ngrasani kuwi dosa, gak disenengi Gusti Allah, marane mlebu neraka. Lho kok sik ngrasani? Kuwi padha karo sampean ngerti ana kabel listrik kudu keling-keling bahaya, tegangan tinggi tetep mbok emut. Mulane tak arani ayu tapi oon. Wis ngerti nek ngrasani dosa ya sik tetep ngrasani, gak tanggung-tanggung. Ngene iki sing ceramahe dirasani kok. Anggite aku ora ngerti. Aku lagi teko nek dikeploki ngono kuwi ana sing bisik kok ora padha ya karo ono TV. Ngono dapat gak ngono ono terusane kok pikir iya ono TV ketok ireng. Kae le wong e kudunge abang kae le. Tapi ya ono sing ngene, tibake ganteng asline ya. Yes. Terima kasih. Nyatane kowe muni ngono to gek meng. Anggite aku ora ngerti ana. Wis ora ngrungokno omongane uler aku. Kita itu tahu tapi kita masih berani melanggar karena kurang keyakinan. Ngono lho. Nek wis yakin gak mungkin berani melanggar. Diterusno neh. Nek ana gambar ya ora ngono. Ta tenan kok bengi dong ngipi petok aku kowe. Jemberen aku ngono. Makane terusane walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Sak terusane niku pokoknya melakukan perbaikan terus-menerus. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hidup jangan sampai punya prinsip aku masih seperti yang dulu, aku begini engkau berarti sama saja. Cara Jawa nih sami mawon. Nek diterusno bokonge Mbak Mi ditutup. Itu namanya kan enggak ada perbaikan. Harus ada dinamika ke arah hidup yang selalu lebih baik, namanya berkah. Berkah itu selalu bertambah kebaikannya. Harus seperti itu. Wes sakmene ae. Moh. Moh. Moh. Wis ana hitungane dhewe-dhewe kok. Tak adem sampe ana sing ngrayu, "Mimi, Mimi, aku apa dimiki?" Ya keri kabeh kok. Wong ngrayu ngajak ngaji ceramahe ben terus kok, "Mimi, Mimi." Aku lagi iki lho ditawani mik ngono lagi. Ceramah ya ono ya ini, masya Allah. Sembuh. Udah emang mik-mik ngono kok. Ya Allah. Yes, mudah-mudahan proses tarbiyah dan pelatihan Ramadan ini betul-betul membawa hasil yang menggembirakan. Berarti lek wis mari tak umbah kaya ngene iki, sudah saya umbah. Tambahi. Masalahnya gini lah, kalau beliau sendiri yang umbah urung karuan mandi. Kadang-kadang anak buah itu diumbah sama pimpinan itu enggak nerima, tambah nesu, tambah ngamuk-ngamuk. Ane di depannya yo siap, ya, siap, ya, tapi di belakangnya kurang ajar. Wong anyar macem-macem. Aku sapal anak buah jenengan ini ngono kuwi modele. Tapi kan kalau saya yang ngumbah kan mereka enggak mungkin berani bantah. Wedi kualat. Loh. Padha wae jarene. Tolong sitok kuwi titeni. Berarti lek ana apa-apa provokatore ya kuwi. Berarti kadhe ana pegawai ngajak demo, ngajak protes, kuwi sumbere. Cetha wae sono. Heeh, cetha wae sono wis gampang. Wis enak, Pak polisi tenang, polisi hutan tenang kae tersangkane nokono kae. Es. Matur suwun, subhanallah. Sore ini betul-betul luar biasa. Betul-betul spektakuler. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau, nggih, KPH Bojonegoro ini makin sejahtera. Amin. Aman dari blandong-blandong. Amin. Nah, iki mandi. Soalnya ratune blandong no kene. Melok amin kan berarti kan tobat to berarti. Lu hutan wajib dilestarikan. Lu sing garai banjir, tanah longsor, macem-macem yo. Patok ini alase kayune wit-witane entek kabeh kok. Marai salah dhewe ngono kuwi. Uler. Wis salah sapa ae. Wis ra sida ndonga yo. Ibu-ibu ana sing ngompol kok. Apa metu isin deh. Ya Allah, nyun ngapunten Bapak. Ya niki mergo kula kangen sama beliau. Tak enteni hidayahe. Bukan hidayah yang pakai kerudung, Pak Daniel. Kok nang hidayah pakai kerudung. nama Daniel. Daniel itu salah satu nama, salah satu nabi utusan Allah, pejuang di jalan Allah, luar biasa. Kalau Bapak baca sejarahnya Lailatul Qadar, itu kan gara-gara ada nabi yang namanya Daniel. Daniel kalau dalam dalam Arabnya itu Daniel, tapi di Latinkan menjadi Daniel. Biasa. Ya memang begitu, Daud dadi David. Yusuf dadi Yosef. Yunus dadi Yohanes. Kowe diomongi wong guyang-guyu. Bener nek gak bener ya gak tak sampeno kok. Yakub dadi Jakob, Jakobus. Ilyas yo Elias, Sulaiman, Salman, Solomon. Yo emang begitu. Mikael yo Michael. Jibril, Gabriel. Ora ngerti yo wis. Lah yo Ibrahim, Abraham. Kok tekan Anwar Zahid. Nek Anwar Zahid wis asli Arab. Maksudnya Arab iki asli rakyat Bojonegoro. Timbang gue sumini ngono. Asik pokoke bojone wong perhutani iki asik padha. Insyaallah, matur suwun. Tapi sing resik-resiki jelas pangkate sing rondo dhuwur, bojone sing minimal kasih, sing resik-resik minimal kasih. Ketara nek sing jembure-jembure sih ya. Oh ya, paling tukang resik-resik ngono. Ajur ya wis kok. Mulane to mulane aja mbeweli ya. Aku sapian wae ngono ae kok. Wis ngapunten, ya sengaja memang kula komunikatif ngene iki ya ben nambah raket sedulurane. Padha wong Jenegarane kok. Ini aku nek di luar Bojonegoro ya ora kaya ngene. Soale iki lah yo kan padha Jenegarane. Wis marah yo dhewe ngono. Nggih, matur suwun. Muga-muga keluargane tambah sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Nggih, kerjane bernilai ibadah. Nggih, pesan saya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, niatkan mengabdi. Mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada masyarakat. Itu semua akan tercatat sebagai amal ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li walidayya walil mu'minina amin ya rabbil alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma ij'alna min al-'aidin al-faizin as-salimin al-ghanimin al-aminin Allahumma ij'alna min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adhabil akhirati wa fitnatihima Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid-dini wad-dunya wal akhirah Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Segala salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.